Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita bisa berjumpa menghadiri majelis taklim yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai pembahasan yang baru dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Faraid, hukum-hukum tentang warisan. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hafalan dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Malam hari ini insya Allah kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu kitab An-Nikah wa Talak, pembahasan seputar pernikahan dan perceraian. Mengapa kita memilih kitab ini atau pembahasan seputar ini? Karena ini adalah pembahasan yang banyak sekali pertanyaan datang tentangnya, baik itu seputaran pernikahan dan juga seputaran tentang muamalah antara az-zaujain, antara pasangan suami istri, kemudian hukum-hukum yang terkait dengan perceraian, konsekuensi setelah terjadinya perceraian dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hal ini sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka oleh karena itu sudah semestinya bagi kita semua untuk mempelajarinya dan memahaminya dengan betul agar kita tidak salah di dalam bermuamalah, agar setiap sikap atau keputusan yang kita ambil naam terkait hubungan suami istri ini sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai. Tasi'an kitabun nikah wa talak. Kitab an-nikah wa talak. Wa yashtamilu ala ahada asyara baban. Kita bacanya ahada asyara baban, mabni alal fath. Dan kitab An-Nikah wa Talak ini membahas atau terkumpul padanya 11 bab. Di dalam kitab An-Nikah wa Talak ini ada 11 bab. Dan kita akan mempelajari satu persatu. Al-babul awal, bab yang pertama adalah fin nikah wa fihi masail. Bab yang pertama tentang an-nikah, dan di dalam bab ini ada beberapa persoalan atau pembahasan. Al-mas'alatul ula ta'rifun nikah wa adillatu masyru'iyyatih. Pembahasan yang pertama adalah definisi an-nikah. Apa itu definisinya? Dan dalil disyariatkannya an-nikah. Nah, jadi nikah ini adalah ibadah. Salah satu ibadah yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ta'rifun nikah, definisi an-nikah. An-nikahu lughatan ad-dammu wal jam'u wat tadakhul. An-nikah secara bahasa maknanya adalah ad-dom wal-jama', berkumpul, Naam, wattadakhul, saling memasuki. Ini secara bahasa. Yuqalu ma'khudhun min tanakahatil asjaru. Kata an-nikah ini diambil dari bahasa tanakahatil asjaru. Idzan dhamma ba'duha ila ba'd. Apa makna tanakahatil asjar? Al-asjar ini pohon. Yakni apabila ranting pohon satu dengan pohon yang lainnya saling memasuki. Apabila pohonnya tumbuh berdekatan, maka otomatis mereka akan saling memasuki. Nah, ranting pohon yang pertama akan masuk ke sela-sela ranting pohon yang kedua. Nah, sehingga mereka bersatu dan bergabung. Au minnakahal matarul ardo. Dan juga kata an-nikah ini diambil dari kata atau ungkapan nakahal mataru al-ardo, hujan menikahi bumi. Apa maksudnya? Idhakhtalata bitharaha, apabila air hujan tersebut bercampur dengan tanah. Air hujan bercampur dengan tanah, dengan pasir dan benda-benda yang ada di permukaan bumi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ini makna secara bahasa, berkumpul, bergabung, bersatu. Wa syar'an, adapun definisinya secara syar'i adalah aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhar 'alal wajhil masyru'. Sebuah ikatan yang mengandung diperbolehkannya untuk saling bersenang-senang terhadap pasangannya sesuai dengan naam tata cara yang disyariatkan. Sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Ini makna secara syarak, secara syar'i. Apabila syariat mengatakan kata an-nikah, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, naam, atau dibahas di dalam kitab-kitab fikih para ulama, naam, maknanya adalah sebuah akad, sebuah ikatan yang mengandung diperbolehkannya untuk saling bersenang-senang antara satu pasangan dengan yang lainnya sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Nah, baik dari awal proses akan menikah, kemudian ketika terjadinya akdun nikah, ataupun setelahnya, setelah terjadinya akdun nikah dan sampai dia berpisah, baik dipisahkan oleh al-maut, kematian, atau karena perceraian, nah, semuanya itu disusun dan dirapikan di dalam syariat. Semua itu ketentuan-ketentuannya disebutkan di dalam syariat, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah dalil-dalil disyariatkannya an-nikah. Al-aslu fi masyru'iyatin nikah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dasar disyariatkannya an-nikah adalah al-kitab, sunnah, dan ijma' para ulama. Nah, ini dasarnya, landasannya, pondasinya. Apa dasarnya disyariatkannya an-nikah? Nah, al-kitab wa sunnah wal ijma'. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikah ayatun kathirah. Dan tentang disyariatkannya pernikahan telah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang banyak. Minha qawluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah yang baik bagi kalian dari wanita-wanita 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau seandainya kalian khawatir tidak berlaku adil di antara mereka, maka nikahilah satu orang saja atau engkau mencukupkan dengan aymanukum, budak wanita yang kalian miliki. Nah. Wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah al-ayama. Apa itu al-ayama? Di sini ada catatan kakinya. Al-ayama jam'u aymun wa huwa man la zauja lahu minar rijal wa man la zauja laha minan nisa. Al-ayama itu jamak dari aymun, yaitu orang yang tidak memiliki pasangan hidup, baik dia itu laki-laki ataupun wanita. Nah, jadi al-ayama ini berlaku kepada bagi wanita ataupun pria. Pria yang belum menikah atau tidak memiliki istri, sudah menikah tapi sudah tidak ada lagi karena bercerai atau ditinggal mati. Begitu pula wanita. Nah, al-ayama yang tidak memiliki pasangan dinamakan dengan al-ayama. Nikahkanlah al-ayama orang-orang yang tidak memiliki pasangan tersebut di antara kalian, was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang saleh dari budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Nah, iyakunu, kalau lanjutan ayatnya, iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Andai mereka itu fakir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka, menjadikan mereka kaya dengan keutamaannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Pada ayat ini, terkhusus ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki tanggungan atau memiliki keluarga yang di bawah nafkah dia, yang di bawah na'am barakallahu fikum perwalian dari dia, untuk menikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan, entah dia itu pria ataupun wanita. Nah, sehingga oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Maka lebih-lebih lagi perintah ini nam lebih berlaku pada dirinya sendiri. Disuruh untuk menikahkan orang lain, maka lebih-lebih lagi dia juga diperintahkan untuk menikah. Jangan hanya peduli kepada orang lain, menasehati temannya, menasehati kerabatnya, ayo segera menikah, ayo kapan. Nah, sementara dia belum. Barakallahu fikum. Menikahkan dan menganjurkan orang untuk menikah itu baik, khair. Bahkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum. Perintah. Maka perintah ini lebih-lebih lagi berlaku pada dirinya sendiri. Untuk orang lain saja diperintahkan, tentunya perintah untuk menikah ini lebih berlaku lagi pada dirinya. Iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Kalau seandainya dia itu fuqara, fakir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka dengan keutamaan darinya. Jangan sampai naam karena kekhawatiran, naam fakir karena kekhawatiran tidak sanggup untuk menafkahi dan seterusnya, dia enggan untuk menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di sini Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu an-nikah sababul ghina. Nikah itu adalah sebab kekayaan. Nah, mau kaya salah satu sebabnya menikahlah. Nah, antum sebelum menikah enggak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Baru punya penghasilan atau baru diterima pekerjaan langsung menikah. Atau tidak ada gambaran sebelumnya mau kerja apa setelah menikah. Atau punya gambaran tapi setelah menikah tidak sama seperti nama yang dia gambarkan sebelum menikah. Sebelum menikah dia itu jangankan punya rumah, punya kendaraan, punya piring aja tidak ada. Nah, punya sendok saja tidak punya. Barakallahu fikum. Akan tetapi setelah menikah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kaya. Allah tambahkan rizkinya. Naam. Allah berikan dia rumah, Allah berikan kepadanya kendaraan. Naam. Dan bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan atau mengaruniakan kepadanya anak, putra dan putri, Allah tambah rizkinya. Terus menerus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya. Wallahu wasi'un alim. Dan bahkan Allah menekankan dengan sifatnya yang mulia atau dengan namanya yang mulia, wasi'un alim. Allah itu maha luas. Luas rizkinya, alim dan maha mengetahui. Barakallahu fikum. Wa ahaditsun katsirah. Dan juga tentang disyariatkannya nikah telah ditunjukkan di dalam hadis yang banyak. Minha hadis Ibnu Mas'ud. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faras. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, kata Nabi, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, yakni mampu untuk menikah, mampu untuk membiayai pernikahan, karena nikah itu memiliki biaya, baik itu berupa mahar, walimah dan seterusnya. Barang siapa yang memiliki kemampuan dari pemuda, maka hendaknya dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan menikah tersebut lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kehormatan, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi tameng untuknya. Nah, akan melemahkan syahwatnya, barakallahu fikum, dan akan menundukkan pandangannya. Wa haditsu Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikum al umam. Nikahilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur. Nah, sebelum menikah maka dilihat dan dicari kriteria-kriteria yang disyariatkan, yang diinginkan di dalam syariat, yang dianjurkan untuk dinikahi. Pernah datang salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin meminta keputusan dari beliau bahwa ada seorang wanita yang memiliki kecantikan, akan tetapi dia itu mandul. Barakallahu fikum. Kemudian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ma'kal bin Yasar, Naam ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin. Sesungguhnya saya ingin menikahi wanita yang memiliki nasab yang baik dan juga memiliki kecantikan. Wa innaha la talid. Akan tetapi dia tidak bisa beranak. Yakni dia mandul. Afa atazawwajuha? Apakah saya boleh menikahinya wahai Rasul? Dia minta pendapat kepada Nabi. Qala la. Kemudian Nabi mengatakan jangan. Tsumma atahu atsaniyah. Kemudian untuk yang kedua kalinya dia didatangi dia mendatangi Nabi. Dan dia bertanya lagi kepada Nabi, Nabi melarangnya. Sampai ketiga kali. Maka setelah yang ketiga kali Nabi mengatakan tazawwajul waluda alwadud. Tazawwajul waluda alwaluda fa inni mukazirun bikum al-umam. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur dikarenakan saya berbangga dengan banyaknya umat dari kalian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga kalau seandainya memiliki umat yang banyak. Umat yang banyak. Sehingga oleh karena itu, bagaimana cara untuk sampai kepada harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah dengan menikah. Dan juga dengan menikahi wanita-wanita yang subur dan penyayang. Barakallahu fikum. Waqad ajma'al muslimuna 'ala masyru'iyatin nikah. Dan kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya an-nikah. Kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya an-nikah, dan bahkan ada perselisihan di kalangan para ulama tentang at-tabattul. Apakah boleh nam hidup membujang selama-lamanya tidak menikah? Apakah boleh? Barakallahu fikum. Ada para ulama yang mengatakan tidak boleh. Naam, dengan alasan-alasan bahwa nikah itu adalah sunnahnya para anbiya. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan. Di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali motivasi. Naam, dalam pernikahan dengan beberapa macam cara disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah, atau diantaranya disebutkan bahwasanya an-nikah ini adalah sunnahnya para anbiya. Sunnahnya para anbiya, para nabi. Yang mana mereka adalah panutan bagi umat mereka. Dan kita wajib untuk mengikuti mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, "Walaqad arsalna min qablik walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu. Dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan keturunan. Rasul-rasul yang Allah utus. Nah, keadaan mereka bagaimana? Mereka menikah. Mereka memiliki pasangan hidup. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan bagi mereka keturunan-keturunan. Nah. Dan pasangan hidup ini kadang di dalam Al-Qur'an dibahasakan sebagai anugerah. Pasangan hidup, istri. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk gambaran sebagai pemberian atau anugerah. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan warazaqakum minat tayyiban. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri. Nah, kalimat lakum, lakum untuk kalian. Allah berikan atau Allah ciptakan istri-istri untuk kalian. Ala wajhi al-imtinan. Di sini Allah menyebutkannya dalam konteks pemberian berupa anugerah, berupa kenikmatan. Nah, sehingga istri-istri ini adalah pemberian anugerah dan kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari istri-istri kalian tersebut anak-anak dan cucu-cucu. Allah berikan keturunan kepada kalian. Wa razaqakum minat thayyibat. Nah, dan Allah memberikan kepada kalian at-thayyibat. Nah, dengan istri tersebut Allah berikan kepada kalian keturunan-keturunan. Keturunan-keturunan ini adalah kenikmatan-kenikmatan. Seorang wanita mengeluhkan kepada temannya, "Ya ukhti, sakit sekali melahirkan. Ya Allah, sakit luar biasa." Kebetulan temannya ini belum punya anak. "Seberapapun sakitnya saya siap menanggung andai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada saya." Nah, kenikmatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Mungkin kenikmatan tersebut, betapa besarnya kenikmatan tersebut dan terasanya kenikmatan tersebut akan dirasakan dan bisa dinilai oleh orang-orang yang tidak Allah berikan keturunan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Dan kadang di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian itu dijadikan sebagai salah satu tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum, dan ayat ini sering dibacakan di dalam tausiah-tausiah nikah. Naam, di acara walimahan atau pernikahan. Naam, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Hafal semua insyaallah. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri. Nah, yakni istri-istri ini diciptakan dari tubuh kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian tersebut, naam, termasuk tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Naam. Kalau seandainya dia mau berpikir, Allah syariatkan pernikahan dan apa yang terjadi di dalam pernikahan tersebut, ini adalah bukti dari kebesaran, dari tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang orang merasa enggan untuk menikah. Banyak sebab dan banyak faktor. Sementara kalau melihat dari keadaan, seharusnya dia itu sudah menikah. Kenapa? Seperti yang disebutkan tadi, karena dengan menikah tersebut itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kehormatan di samping keutamaan-keutamaannya yang lain. Barakallahu fikum. Banyak sekali faktor orang enggan untuk menikah. Salah satunya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, khawatir tidak bisa menafkahi. Naam, khawatir terbebani. Naam, kalau seandainya dia memiliki istri dan anak, untuk menafkahi diri sendiri saja katanya dia masih kesulitan, atau bahkan dia masih numpang di rumah orang tua. Apalagi kalau seandainya dia sudah memiliki keluarga, akhirnya terasa berat gambaran tersebut. Maka kita sampaikan dengan ayat yang tadi, iyyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadli. Andai kalau seandainya mereka itu fakir, miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan dia. Sehingga oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang ingin menikah, nah, jangan dipikir yang susah-susah. Nah, pikirkan barakallahu fikum syariat. Pikirkan apa yang terjadi atau manfaat-manfaat dari pernikahan tersebut, terlebih pada zaman sekarang ini, ya, yang banyak sekali fitnah-fitnah. Kita keluar selangkah dari rumah, dua langkah dari rumah, betapa banyak naam panah-panah syaitan yang telah membidik kepada naam hati-hati kita. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, naam, kalau seandainya dia masih merasa berat dan khawatir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, salasatun hakun alallahi aunuhum, tiga yang menjadi kewajiban bagi Allah untuk menolong mereka, atau hak Allah untuk menolong mereka. Tiga hal yang menjadi hak Allah untuk menolong mereka. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah. Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah. Baik berjihad di dalam medan perang, atau berjihad di dalam talabul ilm, atau berjihad di dalam dakwah. Naam, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menolongnya. Yang kedua al-mukatab alladhi yuridul ada, yaitu budak yang ingin merdeka dengan jalur al-mukatabah. Naam, dia memiliki perjanjian dengan majikannya bahwa dia ingin merdeka, dan dia berjanji untuk membayar harga dia kepada majikan tersebut. Nah, ini hamba sahaya di sini disebut dengan al-mukatab. Al-mukatab. Dia ingin merdeka dengan membayar sendiri, dengan kemampuan dia sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatan. Nah, orang yang menikah yang ingin menjaga al-iffah, yang menjaga kehormatan, menjaga dirinya agar tidak terjatuh di dalam kemaksiatan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menolongnya. Disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i, naam, bab ma'unatillah an-nakih alladhi yuridul afaf. Bab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Hadis tersebut disebutkan di dalam bab yang baru saja kita sebutkan. Disebutkan di dalam riwayat Sunan At-Tirmizi, naam, atau disebutkan di dalam riwayat Al-Muslim rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha." Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Nah, inilah yang diutamakan. Barakallahu fikum. Jadi kalau ingin menikah yang ditanya, naam, jangan agamanya. Ada yang mensyaratkan demikian. Jangan ditanya agamanya, tapi ditanya dulu fisiknya, cantik atau tidak. Baru setelah itu ditanya agamanya. Oh, agamanya enggak baik. Berarti engkau menolaknya karena agama. Tapi kalau ditanya agamanya baik atau tidak, naam, baik agamanya, salihah, hijabnya dijaga, enggak buka tutup. Barakallahu fikum. Ke masjid kalau taklim dipasang, keluar enam, kalau di rumah enggak. Barakallahu fikum. Terus gimana fisiknya? Nilainya 9, nilainya 8. Atau kurang. Berarti dia menolak karena fisiknya. Wa an Tsauban, disebutkan di dalam riwayat At-Tirmizi, qala lamma nazalat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, yang menimbun, nam, dan dia tidak mengeluarkan zakat darinya, adh-dhahab wal fiddah, emas dan perak, harta tersebut dia timbun. Saking bakhilnya dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Qala kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safarnya. Qala ba'du sahabah. Berkata sebagian para sahabat, unzilat fi dhahabi wal fiddah. Ayat ini turun tentang nam emas dan perak. Ayat ini menceritakan tentang harta terkait emas dan perak. Lau alimna ayyul mal khairun fanattakhidahu. Andai kami mengetahui harta mana yang paling baik, maka niscaya kami akan akan memilikinya atau berusaha untuk memilikinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdaluhu lisanun dzakir, yang paling utama adalah lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, wanita yang beriman yang selalu membantu suaminya di atas keimanannya, bukan justru malah menjerumuskannya. 6. Ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, min sa'adati ibni Adam salasatun. Termasuk keberuntungan anak Adam itu ada 3. Dan wa min syikwati ibni Adam salasatun, dan termasuk di antara kesialan ibnu Adam itu ada 3. Min sa'adati ibni Adam, keberuntungannya adalah yang pertama adalah al-mar'atu salihah, istri yang saleh, wal maskanu salih, rumah yang baik, rumah yang baik yang lapang, lingkungan yang baik pula, wal markabus saleh, dan tunggangan yang baik pula. Wa min syikwati ibni Adam, dan di antara kesialan ibnu Adam adalah al mar'atus su, wanita yang jelek, istri yang jelek, yakni jelek agamanya, wal maskanus su, tempat yang jelek pula, tempat tinggal yang tidak baik, wal markabus su, dan tunggangan yang jelek pula. Tunggangan yang pelan, kalau seandainya kalau dia itu berupa kuda, disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya dia itu berupa kuda, kalau diajak dan diperintahkan untuk berlari kencang, maka akan membuat kita capek, dia gak akan bisa berlari kencang. Kalau kita biarkan, kita akan ketinggalan oleh rombongan kita. Ini al-markabus su, yang dianjurkan untuk diganti. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, sering kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Pertama kali Nabi Ibrahim datang mengunjungi putranya, tidak didapati Nabi Ismail, hanya istrinya saja. Dan Nabi Ibrahim pergi dengan meninggalkan pesan untuk mengganti palang pintunya. Dan dipahami oleh Nabi Ismail untuk mengganti istrinya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika yang kedua kalinya, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim datang dalam keadaan ketika itu kehidupan Nabi Ismail sudah baik, lebih baik daripada sebelumnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan agar dia mempertahankan palang pintunya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk keberuntungan yang dimiliki oleh Ibnu Adam. Maka oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk mencari pasangan. Jangan hanya asal cari saja. Harus ditanya dulu kriterianya. Harus ditanya dulu keadaannya, baik keadaan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Tidak sembarangan, karena ini adalah perkara yang akan kita bawa seumur hidup dan kita upayakan untuk dipertahankan seumur hidup. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi, falyattaqillaha fi syatril baqi." Barang siapa yang Allah berikan rizki kepadanya wanita yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya pada separuh dari agamanya. Nah, barang siapa yang Allah karuniai istri yang salihah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya pada separuh dari agamanya. Sisa separuh lagi adalah usaha dia sendiri. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada naam separuh yang tersisa. Separuh yang pertama sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan istri yang salihah ini. Yang perlu dikhawatirkan separuhnya lagi, itu adalah usaha dia sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu istri yang salihah? Naam, disebutkan di dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Al-mar'ah taraha tu'jibuka." Kalau engkau melihat, engkau akan takjub kepadanya. "Wa taghibu anha fata'manuha 'ala nafsiha wa malika." Kalau seandainya engkau safar bepergian, naam, maka istri tersebut akan menjamin keamanan untuk dirinya dan harta yang engkau tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu sifat dari istri yang salihah. Adapun al-mar'atus su, wanita yang tidak saleh adalah, naam, kalau engkau melihatnya, naam, berkerut keningmu. Nah, engkau merasa tidak baik, memiliki perasaan tidak baik dan tidak enak. Lisannya lancang terhadap dirimu. Nah, wa in ghibta lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Kalau seandainya engkau safar pergi, naam, engkau tidak merasa aman terhadap dirinya dan juga harta yang engkau tinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, melindungi istri-istri kita dan memberikan kepada kita semua keluarga yang mawaddah warahmah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.